Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adani Allahu iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala membimbing kita untuk selalu beramal saleh dan membimbing kita, memudahkan kita duduk bersama dalam majlis ilmu ini. Semua ini adalah nikmat karena Allah yang besar. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pada kesempatan sore ini kita akan membahas satu tema insyaallah ta'ala tentang sebab-sebab rusaknya moral generasi muda dan solusinya menurut agama Islam, yang mudah-mudahan ini akan menjadi benteng buat kita semua di dalam membentengi generasi kita dari kerusakan, dan sekaligus sebagai upaya kita perbaikan generasi kita agar tumbuh selalu di atas kesolehan dan ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita semua, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa tabu'u syahawat fasawfa yulqawna ghayya. Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat yang ke-59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun, lalu datanglah generasi pengganti sesudah mereka, generasi adha'us shalah, yang mereka menyia-nyiakan sholat. Wa taba'u syahawat, mereka memperturutkan syahwat. Lihatlah penggambaran yang Allah sampaikan, generasi yang sungguh sangat mengkhawatirkan. Nampak dari itu kerusakan agama pada mereka. Generasi pengganti yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan syahwat, maka akan ditimpakan pada mereka kehancuran. Ya, hampir-hampir menimpa mereka kesesatan, kerusakan dan kehancuran. Illa man taba wa amana wa amila saliha. Kecuali, kata Allah Ta'ala, orang-orang yang bertaubat. Wa amana, dan ia beriman. Wa amila saliha, dan ia melakukan amalan-amalan salih. Faulaika yadkhuluna al-jannah. Maka mereka itulah orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Wala yuzlamuna syai'a. Dan mereka tidak didolimi sedikitpun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perhatikan ayat ini. Juga Allah tegaskan kembali dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan takutlah kepada Allah orang-orang yang mereka jika meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah agama, lemah akidahnya. Khafu alaihim. Mereka khawatirkan kesejahteraannya. Falyattaqullah. Maka bertakwalah kalian pada Allah. Waliyakulu qawlan sadida. Dan hendaknya kalian ucapan-ucapan yang benar. Kalian ucapkan ucapan yang benar. Perhatikan hadirin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah berita yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai generasi yang akan datang. Generasi muda yang tumbuh dan muncul sepeninggal kita atau mungkin di zaman kita ini sudah terjadi. Di mana datangnya generasi mereka muncul generasi yang mengabaikan salat, memperturutkan syahwat. Padahal kita tahu salat merupakan tiang agama dan salat adalah merupakan benteng bagi kita seperti yang Allah sebutkan innas-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah perintahkan pada kita aqimis shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Sungguh salat merupakan perkara yang akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu apa yang terjadi? Kalau sampai generasi muda sudah menyia-nyiakan salat dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan memperturutkan syahwat. Tentunya kita bisa bayangkan apa yang Allah katakan fasawfa yulqauna ghayya, hampir menimpa mereka kehancuran, kerusakan, dan yang kita takutkan rusaknya generasi muda berarti rusaknya satu bangsa karena generasi muda penerus bangsa itu. Kalau sampai rusak generasi mudanya berarti rusaklah moral bangsanya. Dan inilah yang diupayakan orang-orang kafir terhadap negeri-negeri muslimin, termasuk bangsa Indonesia yang kita cinta ini. Mereka berupaya mengimpor obat-obat narkoba dengan segala macam jenis dan modelnya, dan memasukkan melalui berbagai macam media ataupun ya, makanan-makanan, baik melalui ya, permen atau gula-gula, yang bisa dikonsumsi dari tingkat anak kecil sampai dewasa. Disusupkan padanya narkoba walaupun kadarnya sedikit, namun telah memperkenalkan pada mereka rasanya, membuat ketagihan. Kalau dalam porsi yang besar atau porsi besar tentu akan semakin ketagihan. Walaupun tidak sampai memabukkan, namun telah membuat kecanduan yang akhirnya mereka jadikan sebagai kesukaan. hari-hari tak lepas dari permen atau gula-gula atau semisalnya, atau makanan-makanan ringan yang lainnya, atau minuman-minuman lainnya yang dalam bentuk kemasan-kemasan tanpa kita sadari, maka waspadalah upaya-upaya mereka dalam menghancurkan generasi moral muslimin di negeri kita ini. Berapa ton masuk narkoba ke negeri kita? Ya? Lalu bagaimana penanggulangannya? Bagaimana pencegahannya? Kalau mungkin importir ini masuk tanpa bisa dibendung dan tidak bisa dihilangkan, mestinya pencegahan dari diri kita juga harus diupayakan. Yaitu membentengi generasi muda dari bahaya ini. Dan di sini ingin kami sebutkan di antara sebab yang menyebabkan generasi itu muda hancur moralnya. Ya, menyebabkan hancurnya moral generasi muslimin. Ada beberapa sebab. Namun sebelumnya kita renungkan firman Allah tadi. Dalam surat An-Nisa. Ayat ke-9. Wal yakhsal ladzina law taraku. Mestinya takutlah kepada Allah. Orang-orang seandainya mereka meninggalkan sepeninggal mereka generasi. Ya, dzurriyatan dhi'afa, keturunan yang lemah. Ini yang kita takutkan. Bukan mereka itu kurang gizi, tapi mereka kurang ilmu. Ini yang berbahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka Allah sebutkan, falyattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Waliyakulu qawlan sadida. Ucapan yang benar. Artinya bimbing mereka dengan ilmu. Ucapan yang benar. Iringi dengan doa. Untuk kebaikan mereka. Begitupun dalam surat Maryam. Di ayat yang ke-60-nya. Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita. Yaitu illa man taba. Kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amina. Dan dia beriman. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Dia beriman. Dan dia beramal salih. Maka Allah katakan. Faulaika yadukuluna al-jannah. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Kita harus melakukan perubahan. Memperbaiki kekurangan. Membenahi keadaan. Dengan kita bertaubat dan memberikan bimbingan. Kepada generasi muda tentunya. Bimbingan keimanan. Bimbingan untuk beramal saleh. Sehingga mereka pun selamat dari kehancuran. Selamat dari kebinasaan. Kesesatan. Inilah tentunya yang kita harapkan. Hingga mudah-mudahan daurah kita pada kesempatan ini dengan tema ini menggugah kesadaran kita semua untuk bangkit kembali, membentengi generasi dan membimbing generasi kita muslimin untuk menjadi generasi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, generasi yang beriman dan bertakwa, karena sungguh dengan itulah mereka akan mendapatkan kemuliaan dan kejayaan. Sungguh sangat bahagia kami melihat jamaah semua yang hadir. Mayoritas ada syabab, pemuda. Dan semoga ini semua merupakan kebaikan awal untuk kebaikan yang kedepannya. Subhanallah ikhwa barakallahu fikum. Betapa Allah Ta'ala menyanjung pemuda yang tampil dan kokoh dengan ilmu, ya, dan kokoh di atas iman, seperti sosok pemuda Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan perhatikan, Allah Ta'ala tidaklah mengutus anbiya war rasul melainkan dari kalangan syabab, para pemuda, usianya masih muda. Dan ya fila barakallahu fikum, bukan berarti yang sudah nikah dia sudah tua. Muda itu ketika dia belum usia pikun. Ya, walaupun sudah 40 tahun tapi masih semangat. 50 tahun masih semangat, masih kuat, masih masuk golongan muda. Ya, Tapi walaupun 20 tahun tapi pikun, enggak masuk. Ada enggak 20 tahun sudah pikun? Gampang lupa, males-malesan, ya, enggak bisa kerja, anggur-angguran. Ini 20 tahun masih muda tapi kayak orang pikun, enggak bisa apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Bukan pemuda Islam yang begini diharapkan. Melainkan seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habu ilallah minal mu'minid da'if. Mu'min yang kuat lebih sangat Allah cintai dari mu'min yang lemah. Wa fi kulli khairin, walaupun masing-masing ada kebaikan padanya, namun yang kuat lebih Allah cintai. Hingga para syabab perhatikan, ya, bagaimana kita dalam usia muda sehingga belum memberikan motivasi. Ihris ala mayan fa'uk, engkau harus punya semangat, harus punya zirah, ya, harus punya cita-cita yang kuat dan semangat untuk melakukan perkara-perkara yang memberimu manfaat, yang bermanfaat bagimu, bagi kita, ya. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita, wasta'in billah, mohon pertolonganlah kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan engkau lemah. Jangan engkau lemah. Dan beliau mengingatkan, wala taqul law kana kada kana kada. Jangan engkau menjadi pemuda yang cuma angan-angan kosong belaka. Seandainya saya begini, pasti begini, andaikan begini, tentu begini. Anda anak muda tapi pikiran cuma angan-angan tok, ngelamun. Hadirin, tidak pernah lamunan jadi kenyataan. Yang jadi kenyataan adalah upaya dan usaha, ya, perjuangan untuk meraih cita-cita. Dengan doa, Allah memberikan pertolongan akan menjadi nyata. Tapi cuma ngelamun, ya, seperti mimpi saja dan tidak kunjung jadi kenyataan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab yang paling besar yang menjadikan sebab rusak dan hancurnya moral generasi kita adalah al-jahlu bil ilmi syar'i. Karena mereka bodoh, tidak mengenal kembali ilmu agama Islam. Ya, kalaupun mereka mengenal, namun sayangnya mereka telah dirusak dengan pemahaman yang keliru. Tidak lagi memahami dengan pemahaman yang benar. Ya, sehingga kerusakan di atas kerusakan. Ya, kerusakan di atas kerusakan. Mereka memperjuangkan Islam atas nama Islam, tapi mereka keluar dari Islam seperti para pemuda Khawarij, teroris. Semangat jihadnya luar biasa. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, yansha'u qaum yaqra'una al-Qur'an. Ya. Akan datang, akan muncul satu kaum atau generasi. Mereka itu membaca Al-Quran. Ya? Namun, la yuzawizu hanajirihim, tidak melewati kerongkongan mereka. Ya? Yamrukuna minaddin, kama yamrukus sahmar ramiyah. Mereka keluar dari agama Islam. Seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Ya? Siapa mereka dimaksudkan? Khawarij. Semangat, bahkan mereka teriak, Allahu Akbar, jihad, jihad. Di mana-mana teriakan jihad. Tapi siapa yang dibantai? Siapa yang dibunuh? Siapa yang ditembak? Siapa yang dibom? Muslimin. Ini kerusakan lebih besar dan lebih parah. Ketika salah memahami agama. Hingga sadarilah. Ini sebab yang pertama. Yang menjadikan sebab pertama dan utama moral hancurnya generasi. Hancurnya moral generasi muda muslimin adalah karena mereka jahil terhadap ilmu syar'i. Sehingga lihat ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kunna adhanu qaumin fa'azzanallahu bil Islam. Kami dulunya orang-orang yang rendah. Dipandang rendah di kalangan manusia, yakni pandangan Persia dan Romawi. Ya. Di kalangan bangsa Romawi, Bangsa Arab ini dipandang rendah, begitupun di kalangan bangsa Persia. Karena negerinya tandus kering, tak ada komoditi yang diharapkan, atau tak ada upeti yang bisa diharapkan. Mereka tidak diperhitungkan, seakan-akan tidak dihiraukan. Ya, tidak terhitung dalam perhitungan perebutan wilayah oleh mereka. Kemudian kata Umar bin Khattab, Allah memuliakan kami dengan Islam. Sehingga mereka muslimin setelah mendapatkan Islam, dibimbing menjadi mukminin, mereka dimuliakan oleh Allah Ta'ala sampai bisa ya menaklukkan Persia dan Romawi. Takluk Persia dan Romawi di bawah telapak kaki kaum mukminin. Lihatlah kemenangan yang luar biasa yang didapatkan oleh kaum muslimin, dan kemenangan itu adalah kemenangan yang belum pernah didapatkan mereka atau manusia sebelumnya, generasi sebelumnya. Kemenangan yang gemilang. Hadirin yang dimuliakan Allah, padahal Persia dan Romawi adalah kekuatan besar yang tak ada tandingannya ketika itu di zaman itu. Namun dengan bimbingan Islam, pemuda-pemuda yang memeluk Islam, Allah berikan pada mereka kekuatan yang luar biasa, karena mereka kuat dari sisi ilmu, kuat dari sisi iman, kuat akidah, yang membuat mereka kokoh tak tergoyahkan perjuangan mereka. Ya. Subhanallah, mereka rela menukarkan jiwa-jiwa mereka dan harta demi kemenangan dan kemuliaan Islam. Allah pun memenangkan mereka. Sehingga kata Umar bin Khattab, siapa yang meninggalkan Islam, adzallahullah, Allah pasti akan merendahkan dia. Kalau sampai generasi muslimin kembali meremehkan nilai-nilai ajaran Islam, tidak lagi menghiraukan nilai-nilai ajaran Islam, maka ini akan menjadi kehinaan dan kerendahan bagi mereka. Dan kita menyadari, kalau ini menjadi sebab, kita pun mengerti bahwasanya kondisi zaman yang kita alami tak sama dengan waktu itu. Seperti diucapkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la yati zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang zaman kecuali yang datang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Perhatikan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis berikut. An Muawiyah radhiyallahu anhu. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau bersabda, lam yabqa minat dunya illa bala'un wa fitnatun. Tidaklah tersisa dari dunia ini kecuali bencana-bencana dan fitnah-fitnah. Dan juga dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khadda'atun yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadhibu fiha al-sadiq wa yutamanu fiha al-qa'il wa yuhawwanu fiha al-amin wa yanziqu fiha ar-raybida qila wa marwabida qala ar-rajulu tafih fi amri al-ammah. Beliau menyampaikan, akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya, sehingga dianggap jujur di waktu itu orang yang dusta, dan dianggap dusta pada waktu itu orang yang jujur, dianggap amanah pada waktu itu orang yang khianat, dan dianggap khianat pada waktu itu orang yang dipercaya. Dan berbicara di waktu itu banyak ruwaibidah. Dikatakan pada beliau, apakah itu rabidah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-rajulu tafih fi amril ammah orang yang bodoh, namun ia seperti orang pintar, bicara dalam berbagai macam urusan, hingga bukan makin baik urusan, makin runyam dan makin hancur perkaranya. Perhatikan ya fila barakallahu fikum. Begitupun kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajdadul amra illa shiddatan wala dunya illa idbaran wala nasu illa suhan wala taqumu sa'a illa ala shirarin nas. Tidaklah bertambah urusan melainkan semakin berat yang dihadapi kita, ya. Dan tidaklah dunia kecuali terus mundur, menjauh dan mendekat hari kiamat. Dan tidaklah manusia bertambah kecuali tambah bakhil. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada makhluk yang paling buruk, kondisi manusia yang paling buruk. Buruk disebabkan apa? Disebabkan sebagian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min waraikum ayyaman yanzilu fiha al-jahl yurfa'u fiha al-ilm yuktaru fiha al-haraju. Qalu ya Rasulullah, wa mal haraj? Qala al-qatlu. Ya, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh di belakang kalian ada masa-masa yang mana di masa itu turun kebodohan, merajalela kebodohan, diangkatnya di waktu itu ilmu. Yani ilmu diangkat Allah dengan wafatnya para ulama, sehingga yang tersisa juhala, orang-orang bodoh di tengah-tengah umat manusia. Dan akan banyak pada waktu itu al-haraj, yani pembantaian-pembantaian. Perhatikan hadirnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Penggambaran yang seperti ini dari Allah ta'ala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggambarkan betapa bahaya besar mengancam kehidupan kita di masa datang. Yani mengancam generasi kita, penerus kita, kalau kita tidak menyadari. Apa sebabnya sih? Apa yang menyebabkan terjadi ini nantinya? Yaitu adalah sebab mereka jauh dari ilmu agama. Maka upaya kita adalah menyadarkan. Menyadarkan generasi kita, putra putri kita, terhadap ilmu agama, untuk semangat mempelajarinya, semangat mengamalkannya, dan semangat mendakwahkannya. Dan subhanallah, sebenarnya kenyataan yang kita hadapi dalam kehidupan masyarakat, mereka mendambakan orang-orang seperti antum para thalabatul ilm, para santri. Mereka sadar bahwa yang mereka inginkan anak yang saleh. Tapi mau dapat bagaimana? Mau dapat di mana? Sampai orang tua yang punya anak perempuan pun maunya anak mantunya yang saleh. Ya, walaupun terkadang kita kecewa ketika yang datang orang yang saleh, baik agamanya, akhlaknya, pakai jubah, ya, datang mau ngelamar dibilang afan kajamat, anak saya masih mau belajar. Ya, giliran yang bergasi, yang necis, ya, pakai mobil Avanza, iya mas, silakan. Tapi kenyataan mereka sebenarnya mendambakan, mungkin yang seperti satu dua orang. Tapi pada umumnya masyarakat mendambakan anak muda yang saleh. Dan mereka merasa butuh anak-anak yang baik untuk kebaikan generasinya. Maka jangan cuma angan-angan. Mari buktikan langkah apa yang harus kita lakukan. Yaitu langkah utama adalah sadarkan generasi muda kita untuk kembali belajar ilmu agama dengan pemahaman yang benar. kemudian setelah mereka paham, mengerti tentang ilmu agama, mengerti bagaimana akidah yang benar, mengerti bagaimana ibadah yang benar, mengerti bagaimana akhlak yang mulia, ya. Kemudian mereka mengamalkan, kemudian mereka mendakwakan, sehingga menjadi kebaikan menyebar di tengah-tengah masyarakat. Dan ini yang diharapkan. Untuk apa? Menjaga generasi dari kerusakan. Dengan perbaikan, dan saya tanya, yang namanya orang bongkar, ya, kemudian memperbaiki, lebih rumit yang mana? Sulit bongkarnya atau sulit memperbaikinya? Merusak gampang, tinggal dirusak. Tapi memperbaiki itu yang lama. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah. Begitu pun, ya, kerusakan yang menimpa generasi kita ini sungguh dari mana-mana, media massa, media sosial, hampir semua di situ menyiapkan memang sesuatu yang untuk merusak. Fasilitas-fasilitas, kemudian sarana-sarana, kemudian juga termasuk, ya, narkoba yang dalam bentuk berbagai macam, ada yang pil, ada minuman, ada berbagai macam yang akan merusak, meracuni akal-akal manusia, generasi muda, sampai menghilangkan rasa malu mereka, ya, sehingga mereka itu merasa pede, percaya diri, ya, tidak pernah malu berbuat dosa. Ini adalah ciri kehancuran umat, sangat-sangat berbahaya, ya. Mungkin ini kita akan besok bahas pula dalam tanggung jawab orang tua, pendidikan terhadap anak-anak untuk mewaspadai bahaya modernisasi. Sekarang kita akan lanjutkan dulu sebab-sebab yang kehancuran moral generasi muda. Ini sebab pertama adalah karena jauh dari ilmu agama, dan kita lihat, ya, kenyataan seperti yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman yang kita hadapi ini tidak sebaik zaman yang dulu hidup padanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, betul? Tidak sebaik masa itu. Kemudian yang fila barakallahu fikum, disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, yataqarabuz zaman wa yanqusul ilmu wa yulqis suh wa tadharul fitan wa yaqtulul haraj. Qalu ya Rasulullah, wal haraj? Qal al-qatlu, al-qatlu. Beliau menyampaikan kepada kita, zaman semakin terasa singkat dan dekat. Ya, berkuranglah ilmu, merajalela kebakilan, dan merajalela perbuatan zina. Muncul berbagai macam fitnah dan banyak al-haraj. Mereka bertanya, apa al-haraj ya Rasulullah? Al-qatlu, pembantaian atau pembunuhan. Belum mengatakan ya taqarrubuz zaman. Zaman semakin terasa, ya, singkat dan semakin rasa dekat. Tahayyur zaman, berubah zaman, enggak ada dulu lagi. Coba perhatikan, dulu kita ingin kirim berita dari Palembang ke Jakarta umpamanya. Surat berapa lama baru sampai? Apalagi dari Palembang ke Jogja atau ke Surabaya, jauh, melalui pos lama sampainya. Paling cepat telegram. Kemudian bisa jadi berita dikirimkan memberitakan keluarga sakit di sini, sampai surat di sana keluarga sudah meninggal dunia. Ya, karena lamanya waktu. Tapi sekarang antum sudah tahu sendiri, untuk ngirim berita tinggal tulis sebanyak-banyaknya, tinggal pencet tek, langsung nyampe. Buka HP-nya ada SMS masuk. Bulan sakit begini-begini mamanya, atau ada berita begini, undangan begini, langsung sampai beritanya. Langsung bisa balas, betul? Seketika tulis lagi, jawab, iya, jaga datang, insyaAllah. Selesai, sampai sudah komunikasi. Bahkan lebih lagi. Sekarang bisa telepon. Bahkan lebih canggih. Bisa, apa, telepon sambil lihat gambar? Cool. Video call, ya. Subhanallah, bisa. Bicara langsung lihat orangnya kayak dekat sekali, betul enggak? Subhanallah, orang bicara sini ambon, kayak sini dengan kamu berhadapan begini ada antum, Masya Allah. Ini teknologi. Tapi ingat, dampak dari pengaruh modernisasi kecanggihan teknologi inilah yang kemudian beliau sampaikan, yan kusul ilmu. Menjadi berkurang ilmu. Karena apa? Anak muda asyik dengan itunya, HP-nya lupa Qur'annya. Asyik dengan ya, tabletnya lupa dengan kitabnya. Asyik dengan game-nya lupa merojaahnya. Sehingga apa? Ilmu menurun. Dan antum perhatikan. Apa yang Allah beritakan tadi? Generasi yang datang adalah banyak mereka menyanyiakan sholat. Perhatikan di masjid-masjid kebanyakan yang sholat itu, ya, mereka adalah anak muda atau orang tua. Pada umumnya orang tua. Jumlahnya berapa? 4-5. Bukan 45 orang, 4 atau 5 orang. Satu imam, 4 jamaah, bahkan kadang satu imam, satu jamaah. Merangkap. Dia imam, dia muadzin, dia jamaah. Subhanallah, udah tua lah ini. Yang muda kemana? Nggak tahu di mana. Baru mereka sekolah SMA pun nggak sholat di sekolah. Masjid disediakan di sekolah, tapi nggak sholat. Yang kuliah sama di kampus, ada masjid nggak? Ada, nggak sholat juga yang di kampus. Di rumah, apalagi? Lihat. Ya, kebanyakan yang sholat di masjid 45 jumlahnya dan 45 ke atas umurnya. Betul? Tata aja 45 tahun ke atas orang-orangnya. Lihat kalau Jumat, yang datang duluan yang muda atau yang tua? Yang tua duluan datang. Belum waktu azan sudah datang duluan yang tua-tua di sop-sop depan. Sampai ngantung-ngantung nunggu khatibnya datang. Kan sudah tua. Jalan sampai di masjid asik, santai, sejuk, ngantuk. Yang muda belum ada. Baru khatib naik khutbah yang kedua, yang muda baru datang. Cerita lagi di belakang. Dapat ilmu enggak kira-kira? Sudah kesimpulan terakhir baru datang, tinggal doa amin di belakang sambil cerita. Generasi apa ini kira-kira? Jadi di mana-mana. Begitu imam salam, weng, langsung motor lari. Enggak ada zikir, enggak ada doa. Yang doa siapa? Yang tua-tua. Betul? Itu yang berdoa. Alhamdulillah. Di sini enggak. Antum semua masyaallah syabab. Allah bimbing untuk ya takwa, qanaah, istiqamah. Masya Allah, bersyukur. Cari lingkungan yang bagus seperti ini, Masya Allah. Entah mau di mana dapat kita. Yang mendorong kita untuk saling ta'awun alal birri wa taqwa. Ta'awun alal birri, yakni mendorong kita saling kerjasama untuk melaksanakan perintah Allah. Alat taqwa untuk meninggalkan yang Allah larang. Subhanallah, bersyukur kita. Walaupun mungkin dari sisi dunia kita tidak kelihatan maju. Rumah masih biasa, jalan masih tanah biasa, tidak ada aspal di depan kita. Jangan khawatir. Ya. Ingat. Ya. Kita bersyukur pada Allah masih mendapatkan ilmu. Nah ini kenyataan yang ada. Ikhobarakallahu fikum. Tinggal kalau generasi sudah menyanyiakan sholatnya. Apa yang terjadi? Tidak lagi mereka bisa mencegah dirinya. Ya, menahan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ditambah lagi dengan fasilitas. Ya. HP sebagai media sosial yang bisa mereka pakai untuk mengakses segala macam ya, berita, kemudian mereka bisa masuk dunia maya. Subhanallah. Kalau dulu orang mau bisa tembus pandang Palembang Jakarta harus pakai ilmu indera ke-6 atau indera ke-7. Ilmu kasyaf, tembus pandang. Harus puasa dulu 40 malam enggak makan, enggak minum. Nanti setan ajar dia tembus pandang katanya. Ya. Enggak tentu bisa. Sekarang gak perlu, tinggal beli saja, dapat HP, sudah. Subhanallah, ini yang membuat perubahan cepat. Sehingga melalaikan syariat. Banyak anak muda yang ya, jauh dari ilmu. Menghafal, kayaknya lama. Ya, begitu selesai waktu belajar, langsung. Coba tanya aba-aba, umahat. Kalau anak-anak pas libur, begitu pulang dari mahat sampai di rumah, yang ditanya apa? Mana HP-nya, Mi? Mana HP-nya, Bi? Begitu. Betul gak, Pak? Nah, itu. Walaupun cuma mau main game saja. Mana HP-nya? Karena rindunya selama 1 pekan 5 ditahan, gak boleh pulang, mamanya. Begitu pulang, mana HP-nya? Mau game. Nah, subhanallah hadir. Bukan mana Qur'annya? Mau murojaah? Jarang. Murojaah di ma'had, di pesantren. Bukan begitu ikhwah. Sehingga yaqilah barakallahu fikum, ini hal yang harus kita semua sadari. Dan akibatnya kalau sudah merajalela kebodohan, kata beliau, ya harus fitan, akan banyak muncul fitnah-fitnah. Fitnah syubhat merajalela, fitnah syubhat dan syahwat, tak bisa dielakkan. Syubhat begitu dahsyatnya, syahwat lebih-lebih. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu badi fitnah lirijal adarru, ya, lirijal minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan atau tidaklah ada fitnah sepeninggalku yang lebih dahsyat bagi laki-laki selain fitnah wanita. Ya, fitnah wanita. Dan yaqila barakallahu fikum. Siapa yang tidak mengakui bahwa fitnah wanita fitnah yang paling dahsyat di zaman kita ini? Apalagi wanita-wanitanya kalau tidak mengerti ilmu agama, tidak menutup aurat. Ya, memamerkan aurat, ya, mengundang syahwat. Ini akan menjadi petaka besar bagi generasi muda, terutama anak-anak. Dan perhatikan yang ditayangkan di televisi maupun di video-video yang disebarkan, na'udzubillah min dzalik, kebanyakan jelek dan jorok, ronok dan tak beradab. Ya? Tak beradab. Walaupun mereka itu menampilkan pakai kerudung, pakai jilbab, tapi ingat praktiknya itu melanggar syariat. Pura-pura suami istri, padahal itu suami istri bukan yang di sinetron. Bukan. Kayak ayah dan anak. Itu bapak dan anak bukan? Bukan. Walaupun nampaknya kayak Islam-Islaman, tapi Islam yang mana? Ya, gak mengenal batas syariat. Ini kehancuran dan fitnah besar. Digandrungi, ya. Diidolai oleh wanita-wanita muslimat. Begitupun ya, laki-laki, sehingga susah kita untuk menundukkan pandangan. Nunduk ngeliat, apalagi, ya, niat sengaja ya. Nunduk aja kelihatan, ke depan kelihatan, nggak mau kemana, merem, nabrak, ya, susah aduh. Ini, ya, menghancurkan ilmu agama dan menghancurkan ingatan kita. Nah, yang bila barakallahu fikum, ini harus kita sadari, sehingga upaya yang kita lakukan adalah semangatlah, syabab. Untuk menuntut ilmu karena sungguh kesempatan kita untuk mendapatkan dan untuk meraih nikmat Allah begitu besar bagi anak-anak muda. Perhatikan apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk 7 golongan orang yang mendapat naungan di hari kiamat, naungan Allah, jadi tidak ada naungan kecuali naungannya Allah, itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian, ya, sehingga disebut dalam Al-Qur'an sosok Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patung-patung yang ada di kuilnya Namrud. Namrud kelabakan, marah besar, siapa yang menghancurkan patung-patung ini, sesembahan kita ini, kata mereka. Ya, orang-orang mengatakan yadhkurul fata yuqalu Ibrahim, mereka menyebut-nyebut sosok pemuda di nama yang bernama Ibrahim katanya. Subhanallah, perhatikan kecerdasan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, seorang pemuda. Ketika dia berdialog dengan raja setelah menghancurkan berhala, Ibrahim kasih hancur semua berhala. Sisakan satu yang paling besar. Lalu kampaknya taruh di situ, ya, di tangan berhala yang besar ini. Begitu dipanggil oleh raja, ditanya, engkau ya Ibrahim yang kasih hancur semua ini? Kata Nabiullah Ibrahim AS, coba Tuhan lihat, bukankah dia yang besar itu masih pegang kampaknya? Ya? Kata dia, bagaimana mungkin dia akan melakukan ini? Dia gak bisa bicara. Baru dia malu. Betul lah, bodohnya dirinya. Ya? Tuhan gak bisa bicara disembah. Gak bisa bikin apa-apa. Melindungi dirinya gak bisa. Tapi mereka sudah tertutup akal. Lihat, orang kafir, orang musyrik, ini akal tertutup. Sehingga mereka nanti di akhirat akan mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, seandainya dulu kami mendengar, kami berakal, tentu kami enggak akan menjadi penduduk neraka. Berarti mereka dulu di dunia memang enggak ada akal, enggak mau berpikir. Makanya perhatikan para syabab, Jangan rusak akal kalian dengan narkoba. Karena narkoba ini akan merusak akal dan menghilangkan manusia kesadarannya atau kewajarannya. Niat. Bentengi diri dari perkara ini. Dan antum perhatikan bagaimana Allah sebutkan Nabi Yusuf. Alaihissalatu wassalam, seorang pemuda. Ganteng, pintar lagi, Masya Allah. Ya? Itulah Allah menjadikan ya, penguasa. Menjadikan Nabi. Allah utus. Karena apa? Ilmu yang Allah berikan padanya. Ya, ilmu ta'wil. Makanya berdoa kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim AS, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu diberi ilmu. Begitupun Nabi Yusuf, Nabi kita Muhammad SAW dan para anbiya. Mohonlah ilmu yang bermanfaat bagi para pemuda. Karena ilmu ini yang akan mengangkat derajat kita dan memuliakan kita dan akan membentengi kita. Coba perhatikan generasi para sahabat. Ya, digambarkan Nabi SAW bada'al Islam gharib wa sayaudu gharib kama bada'al. Islam awalnya asing. Karena tidak dikenal masyarakat ketika itu. Sehingga orang-orang yang memeluk Islam aneh, asing di tengah-tengah masyarakat. Dan reaksi masyarakat jahat kepada pemeluk Islam ketika di awal-awal. Disiksa, ya, diintimidasi, terus. Begitu para sahabat awal-awal Islam. Terus menjadilah Islam berkembang, menyebar ke seluruh pelosok dunia. Sampai menjangkau Persia Romawi kekuasaan mereka. Islam menyebar ke seantero dunia. Menjadi merajalela ilmu. Menyebar keadilan. Ya, keamanan terasa oleh seluruh manusia. Subhanallah. Namun beliau mengatakan, fasayaudu gharib kama bada'a. Ternyata akan kembali seperti semula. Namun, satu hal yang beliau kabarkan, tuba lil ghuraba. Bahagialah orang-orang yang asing. Yaitu orang-orang yang diapa? Ya, alladzina yuslihu idza fasada an-nas, orang-orang yang kembali perbaikan dirinya, melakukan amalan-amalan saleh ketika manusia rusak. Ini yang kita upayakan. Perbaikan diri kita, generasi kita, keluarga kita, anak-anak kita dulu. Ketika manusia rusak, jangan kita ikut rusak. Seperti ucapan ya, orang tua-tua kita dalam bahasa Jawa, iki jaman edan, orang melu edan rakumanan. Masya Allah, ini edan kabeh siapa sing eling? Nah gitu loh, siapa sing sadar? Tak jaman edan, mana edan kabeh yo, hancur. Ya? Justru yang selamat itu orang yang eling, yang sadar mestinya. Sadar perbaiki dan benahi diri. Makanya belum mengingatkan yang selamat, yang huroba itu. Orang-orang yang selalu memperbaiki keadaan dirinya, umatnya. Ketika orang rusak. Beramal soleh. Ketika orang berbuat maksiat. Itu yang akan selamat. Dan ini sedikit. Sehingga menampak asing mereka. Nampak aneh di tengah-tengah umat. Inna fil barakallahu fikum. Ini kenyataan yang kita hadapi. Dan kalau kita tidak mau ikuti bimbingan, tidak mungkin akan baik generasi kita. Dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, ya, rahimahullah ta'ala, la yuslihu akhir hadil ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan baik akhir generasi umat ini, kecuali kembali seperti apa yang telah menjadi baik generasi awal mulanya. Dulu generasi kita muslimin, baik dan mulia, jaya meraih kemenangan, sebab mereka kokoh dengan ilmu agama. Dunia di genggaman mereka. Ya? Mereka taklukan dunia di bawah kaki mereka. Bukan di hati mereka dunia. Sedangkan sekarang orang menjadikan dunia di hatinya. Sehingga dikejar ya dunia, dunia, dunia, dunia. Sedih karena dunia yang hilang. Ya? Rakus karena dunia yang ambisi. Hadirin manusia di zaman now, ya, zaman modern. Ya. Ini yang kita lihat. Justru yang herannya, kenapa umat diajak kepada generasi Islam, kembali pada ilmu agama yang baik, sulit. Begitu muncul istilah, ya, anak zaman now, kid zaman now, subhanallah. Heboh di mana-mana. Sampai anak-anak ditegur sama orang tuanya, bapak, ini kid zaman now, bukan zaman dulu. Zaman kuno. Ya, ini zaman now, bukan zaman kuno katanya. Astagfirullahaladzim. Ikhwah barakallahu fikum. Generasi yang sama orang tuanya melawan, membantah. Kenapa mereka membantah orang tuanya? Tidak menghiraukan. Karena tidak ngerti adab. Ya, tidak ngerti ilmu. Nah, ini harus kita sadari. Kemudian ikhwah barakallahu fikum yang kedua. Yang menjadi sebab hancurnya generasi juga adalah tulul amal. Panjangnya angan-angan. Merasa masih muda. Ya, apa saja bisa. Siapa berani melarang, masih muda, tidak boleh dilarang. Mau apa saja silakan, biar sudah. Hadirin, ini anak-anak muda. Maunya bebas tanpa batas, sampai pergaulan pun harus bebas. Sehingga ketika datang orang kafir menawarkan, ayo bikin grup LGBT. Masuk anak muda grup LGBT. Apa LGBT sih? Pokoknya, ya, LGBT itu ya kayak kaum Nabi Lut model-modelnya. Lesbian, ya. Kemudian gay, transgender. Pokoknya yang kayak gitu jelek. Bahkan mereka menuntut untuk dilegalkan. LGBT ini biar kata orang Jawa diuwongke, biar dianggap manusia. Diberi hak, kedudukan di negeri ini. Jangan dilarang. Mereka menuntut untuk dilegalkan, dibolehkan komunitas ini. Merasa mereka diintimidasi, dizolimi. Karena mereka dilarang. Subhanallah, orang-orang LGBT ini, generasi LGBT ini generasi apa kira-kira? Belum pernah ada sebelumnya. Di kalangan binatang saja enggak ada LGBT. Coba tanya itu di LGBT di kalangan binatang. Adakah kambing LGBT? Kambing jantan dengan jantan ada? Kerbau jantan dengan kerbau jantan kawin ada? Ini laki-laki dan laki-laki. Perempuan pun nuntut dengan perempuan sampai mereka. Ini ada produk ya, liberal. Melalui tokoh-tokoh Islam liberal. Sampai mereka menuntut untuk disahkan undang-undang perkawinan laki dengan laki dan perempuan untuk disahkan, dibolehkan kawin satu jenis. Nah kalau manusia kawin satu jenis, lahirnya siapa nanti? Binatang. Ya, binatang aja gak ada yang kayak gitu. Mereka memprotes undang-undang yang 74. Ya. Pasal 10 tahun 74 itu diprotes. Untuk dianulir, dirubah. Jangan pakai undang-undang itu. Karena undang-undang itu mengatakan perkawinan sah kalau laki-laki dan wanita dengan wali. Dirubah biar laki-laki dan laki-laki sah. Subhanallah hadirin. Apa ya ada kambing jantan dan kambing jantan terus lahir anaknya. Ada laki-laki hamil. Ya enggak ada. LGBT ini marah. Sehingga menjadi komunitas sampai, subhanallah, di bawah LGBT turunannya lagi, ada lagi istilah Kijamanau, komunitas Kijamanau. Apalagi itu. Tidak ada yang mengajak kepada kesolehan yang jelas, coba. Buat tanya loh, kalau kita dengar situs mereka itu, ditanya, apa sih? Kata imam-imam yang perambukan. Na'udzubillah. Tidak ada yang bagus. Tidak ada kesolehan padanya. Dan ini yang marah. Orang tua bingung mau bentengin anaknya nggak bisa karena mata telanjur anaknya pegang HP sudah bisa buka sendiri ikut grup dalam grup LGBT, grup kijamanau, grup ini, grup itu. Komunitasnya, dia ikut masuk komunitas itu dan yang muda-muda yang sudah bisa naik motor ikut dalam gangster, apalagi geng motor. Marah di kota-kota besar, geng motor. Ya, hadirin. Ini masjidnya kosong, yang muda-muda enggak ada. Orang tua di masjid cuma doa bini, oh anakku kenapa jahat. Salah kamu mendidiknya. Tidak ngajar dari kecilnya. Makanya kata Syekh Saleh Fauzan, ya, Hafizullah Ta'ala ketika beliau menyampaikan dalam ceramah Fadhlul Islam, beliau mengatakan, laula syaitan wa tarbiyatu su'ul walidaini lakana alwaladu ala fitrah. Andaikan bukan disebabkan karena syaitan kejahatannya dan kejelekan didikan orang tua, tentu anak-anak berada di atas fitrah. Beliau bawakan hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak lahir selain dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidani aw yunasirani, maka orang tua itulah yang akan mendidik dia. Apakah menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Itu orang tua. Sehingga ini nanti akan menuntut peran orang tua. Nah, termasuk yang kedua, sebab angan-angan yang panjang yang membuat anak muda rusak. Karena menganggap apa? Mau ingin berbuat suka-suka. Suruh ngaji nanti. Suruh taubat nanti. Kalau sudah mau mati baru mau taubat. Rumang samu ini umurmu panjang toh. Ya? Dikira umurnya panjang sampai nanti baru mau taubat. Lihat hadis Nabi SAW hadirin. Dalam hadis Anas ibni Malik radhiyallahu anhu riwayat Imam Al-Bukhari. Beliau menuturkan khotolana atau khoton Nabi sallallahu alaihi wasallam khututan. Faqala hadzal insan wa hadza ajaluhu. Fa bainahuma huwa kadzalik idza'al khatul aqrab. Beliau membuat garis set, ya. Kemudian ada garis yang itu pendek-pendek, ada garis menutup thread. Beliau mengatakan ini adalah manusia punya angan-angan. Sedangkan garis-garis yang pendek ini manusia punya tujuan, angan-angannya, cita-citanya, ini, rencana manusia, program manusia. Dan ajal menutup thread. Artinya kalian boleh merencanakan semua yang kalian rencanakan, tapi ingat, kepastian di tangan Allah Ta'ala. Sehingga istilahnya, kalian boleh tulis semua cita-cita, semua rencana yang kalian mau dengan pena, tulis, dan penghapus di tangan Allah. Banyak rencana manusia, Allah yang menghapus, tidak terlaksana. Ya? Ingat itu, jangan panjang angan-angan. Hingga hadirin yang dimuliakan Allah, bimbing anak muda kita, tumbuhkan kesadaran betapa pentingnya beramal dalam waktu sekarang. Betapa singkat waktu yang Allah berikan. Seperti Nabi SAW membimbing kepada sosok pemuda soleh. Siapa dia? Abdullah ibn Umar. Radiyallahu anhuma. Dia mengatakan akhada Nabi SAW atau akhada Rasulullah SAW. Ya, bimang kibai. Beliau memegang kedua pundakku. Dan beliau mengatakan padaku. Kun fit dunya ka'annaka zarib aw abidis tabi. Jadilah engkau di dunia seperti engkau seorang asing atau seperti hanya engkau seorang yang pengembara yang sedang berjalan. Musafir yang lagi berjalan menuju kampung halamannya. Coba lihat didikan beliau kepada anak muda. Ya. Untuk apa? Berpikir bahwa hidup ini pendek sehingga engkau seakan-akan sudah di negeri asing, engkau cepat segera pulang ke negerimu. Apa yang kau lakukan di negeri asing? Ketika kita di negeri asing, tentunya kita berpikir bagaimana punya bekal untuk pulang ke negeri asal. Ketika kita dalam safar, tentu berpikir bagaimana cepat sampai. Kayak anak mamanya atau antum pernah alami. Ketika di transit di bandara. Di bandara enak apa enggak? Enak toh? Ada AC-nya, sejuk tempatnya, silir, ya, dingin, makanan banyak, pandangan juga banyak. Banyak, pandang apa saja. Ya, banyak di situ. Tapi dosa juga banyak. Ya. Perhatikan ya, Wak. Enak-enaknya orang di bandara transit. Itu mau lama-lama di situ. Banyakan penumpang itu kalau diberitakan kepada para penumpang, mohon maaf kalau pesawat JT ini ya mundur 1 jam. Sudah, Bu, mundur. Apalagi mundur lagi 2 jam. Loh, kok mundur terus? Protes mereka. Mau cepat berangkat sampai. Tapi di dunia ada enggak orang yang ya seperti itu? Ya, artinya dia enggak betah lama-lama, pengin segera melanjutkan perjalanan menuju Allah ke akhirat. Kebanyakan enggak mau. Maunya Allah nanti matinya saya, Allah besok matinya saya, besok. Mati sekarang enggak mau. Siapa yang sanggup mati sekarang? Kayaknya enggak ada. Belum taubat, belum ini, ya. Ya subhanallah, yang muda belum nikah ya Allah, belum mati dulu. Ya, yang sudah belum dua ya Allah, jangan mati dulu. Gitu. Subhanallah hadirin. Kebanyakan angan-angan panjang sehingga membuat apa? Lalai. Banyak maksiat dan tidak segera taubat. Ternyata begitulah waktu cepat. Tidak terasa jam 5 lewat. Jadi kita sampai sini dulu. Insya Allah nanti pada Isya kita lanjut kembali. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua untuk bersiap siaga membenahi pemuda dan generasi kita, perbaikan untuk semua. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.